Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Prinsip berikutnya yang disebutkan oleh Imam Sunnah Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Abu Abdullah Syaibani rahmatullah alaih dalam kitab Usulus Sunnah adalah prinsip keimanan, prinsip iman. Apa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keimanan, tentang iman? Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu qawlun wa amalun. Iman adalah ucapan dan amal. Iman adalah ucapan dan amal. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ini dihafalkan. Ya. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Al-iman qawlun wa amalun. Yazidu wa yanqusu. Iman adalah ucapan dan amal. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Nanti penjelasannya secara lengkap pada syarah. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana telah datang pada hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang terbagus akhlaknya. Wa man taraka as-salata faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Melakukan kekafiran. Ya. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ. Barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia telah kafara, telah kafir. وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ. Tidak ada satupun dari amalan-amalan yang تَرْكُهُ كُفْرٌ, meninggalkannya merupakan kekufuran. Illa salata, kecuali salat. Man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa meninggalkan salat, salat yang dimaksud adalah salat lima waktu, ya, salat fardu, salat lima waktu. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan membunuhnya. Ya, menghalalkan dia dibunuh. Dihukum dengan dibunuh. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pertama, kita ingin mengenal makna al-iman. Iman secara tinjauan makna bahasa yang masyhur dalam menafsirkan kata iman adalah at-tasdiq. Ini yang masyhur. Kata al-iman secara makna bahasa maknanya adalah at-tasdiq. Tasdiq artinya pembenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 17, qalu ya abana, mereka berkata, yaitu saudara-saudara Yusuf, ketika mereka membuat makar terhadap Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur, kemudian mereka pulang menemui ayah mereka Ya'qub, Israel alaihi salatu wassalam, dengan berdusta, wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiqu, sesungguhnya kami pergi melakukan kegiatan berlomba-lomba, bermain berlomba-lomba bersama. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Fa akalahu dhi'bu, lalu dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta bimu'minin lana, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami. Nah, ini yang menjadi syahid. Ma anta bimu'minin lana. Bimu'minin. Mu'minin maknanya musaddiqin. Al-iman at-tasdiq, pembenaran. Seperti pada ayat ini, bimu'minin yakni bimusaddiqin. Wa ma anta bimu'minin lana ay wa ma anta bimusaddiqin lana. Tidaklah sekali-sekali kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami. Tidak akan memberi pembenaran kepada kami, tidak akan membenarkan kami. Ya. Walau kunna shadiqin, sekalipun kami orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, kata mereka. Baik. Asy-syahid tadi, wa ma anta bimu'minin lana ay wa ma anta bimusaddiqin lana, menunjukkan bahwa iman yang masyhur dalam bahasa iman maknanya at-tasdiq. Adapun makna iman secara makna istilah syariat, sebagai istilah dalam syariat, kata al-Imam Ahmad rahmatullah alaih dalam usul sunnah yang telah kita baca tadi, ya matanya, qaulun wa amal yazidu wa yanqus, ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Ya, bagaimana rinciannya? Qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Qaulun, ucapan. Ini ada rinciannya. Nah. Ini maksudnya ada rinciannya. Qaulun, ucapan. Rinciannya, rincian ucapan yang dimaksud di sini meliputi i'tiqad, keyakinan. Ucapan kalbu, ucapan hati. Maksudnya i'tiqad, keyakinan. Dan ucapan lisan, yaitu ikrar, mengikrarkan keimanan dengan lisan. Jadi qaul, ucapan, dua. qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan kalbu dan ucapan lisan. Ucapan kalbu maksudnya i'tiqad, keyakinan. Ucapan lisan maksudnya ikrar. Ya, lisan. Mengikrarkan keimanan. Kemudian amalan, amal terbagi tiga. Amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Amal baqiyatil jawarih. Amalul qalb, amalan kalbu, hati. Yang kedua, amalul lisan, amalan lisan. Yang ketiga, amal baqiyatil jawarih, amal anggota tubuh yang lainnya. Ya. Dan yang amal. Yang pertama itu qaul, ucapan. Ucapan kalbu artinya apa tadi? I'tiqad, keyakinan. Ya, meyakini. Beri'tiqad. Mengimani enam rukun iman. Nah. Ucapan lisan yang dimengkirarkan dengan lisan, keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarri. Aku beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan nabi dan rasulnya, beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini ikrar dengan lisan, itu qaul tadi. Nah, keyakinan, meyakini itu dan mengikrarkan dengan lisan. Amal maksudnya amalan kalbu, amalan lisan, amalan anggota tubuh yang lainnya. Nah, amalan kalbu seperti mahabbah, kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Berharap, roja, berharap kepada Allah. Ya. Khauf, khasyah, rohbah. Sebagaimana dipelajari dalam usulul thalatha. Anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang tergolong amalan-amalan hati, amalan-amalan kalbu. Nah, takut, khauf, khasyah, rohbah. Nah, ini semua amalan, amalan kalbu. Ya. Apalagi tawakal, ya, termasuk amalan kalbu. Nah, amalan lisan seperti qiraatul Quran, baca Quran. Zikrullah, ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, dan yang semisal dengan itu. Doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk amalan lisan. Ya. Doa ini doa masalah. Berdoa, menjatkan doa kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Karena amar ma'ruf nahi munkar kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah. Iya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Yang paling tinggi adalah mengingkari dengan kekuatan, dengan tangan. Nah, ya, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan minimal mengingkari amar ma'ruf nahi munkar dengan kalbu, dengan hati. Jadi contoh amalan lisan di sini amar ma'ruf, yaitu amar ma'ruf dengan lisan, menasihati dengan lisan, mengingkari dengan lisan, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, nasihati dengan lisan atau mengingkari dengan lisan. Baik. Amalan jawarih, anggota tubuh lainnya selain hati dan lisan, ya, dengan seluruh anggota tubuh yang ada. Nah, seperti sholat, puasa, haji, zakat, amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan. Nah, dan yang lainnya. Nah, ini tayyib, qawlun wa amal. Sekarang kita sudah mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan qawl wa amal. Yazidu wa yanqusu, kata Al-Imam Ahmad. Yazidu wa yanqusu. Yazidu bertambah, yanqusu berkurang. Nah. Tayyib. Sebelum itu, sudah kita dengar rincian qawl wa amal tadi. Qawlun wa amal. Dengan rincian yang ada tadi, kalau kita mau ungkapkan dengan kalimat lain, iman itu adalah i'tiqad, keyakinan dengan kalbu, ikrar dengan lisan, beramal dengan seluruh anggota tubuh. Beramal dengan seluruh anggota tubuh meliputi beramal dengan kalbu, amalan-amalan hati yang dicontohkan tadi, amalan beramal dengan lisan, amalan lisan, beramal dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Nah, semua itu termasuk iman. Iman meliputi itu semua. Meliputi i'tiqad, meliputi ikrar dengan lisan, meliputi amalan. Semuanya tergolong iman. Ini. Ya. Dalil bahwa iman meliputi itu semua. Pertama, hadis Jibril alaihi salam yang datang dengan sosok pria menemui Nabi alaihi salatu wassalam di Masjid Nabawi ketika sedang berkumpul bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Jibril alaihi salam datang dengan menjelma sebagai sosok pria secara tiba-tiba tanpa ada yang mengenalnya. Langsung menuju Nabi, posisi Nabi. Ya, duduk di hadapan Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, yakni pahanya, kedua pahanya sendiri, untuk ya, yakni posisi seorang yang hendak berguru ilmu dengan penuh adab di hadapan orang yang akan dimintai ilmunya. Ya, ini Jibril memang datang untuk mengajari kaum mukminin, para sahabat. Di antaranya pada hadis itu kata Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Beritakan kepada aku tentang iman. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, beriman dengan takdir baik dan buruk. Qala sadaqta. Kata Jibril, membenarkan, kamu telah berkata benar. Nah, hadits ini muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan riwayat Muslim sendiri dari Umar ibn Khattab. Nah, yang dimaksud pada hadits ini adalah i'tiqad, keyakinan kalbu. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi dan seterusnya. Ini dalil tentang i'tiqad, tentang keyakinan. I'tiqad, keyakinan dengan kalbu. Ya, berakidah yakin seyakin-yakinnya, beriman ya dengan seyakin-yakinnya bahwa yaitu mengimani enam rukun iman, beriman tentang Allah, dengan kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Nah, ini i'tiqad. Baik, barang siapa mengingkari salah satu dari enam rukun iman ini, tidak meyakininya satu saja, nah, berarti dia tidak beriman dengan iman yang sebenarnya. Baik. Yang kedua, hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman terbagi menjadi 70 lebih ya, cabang keimanan. Fa afdaluha, maka yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang paling utama dari ya 70 lebih cabang keimanan itu adalah qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah itu paku, duri, pecahan beling, atau bahkan kotoran najis yang ada ya, sekarang yang mengganggu di jalan. Nah, berniat beramal menyingkirkannya agar orang yang lewat tidak terganggu. Yahtasibul ajr indallah, menghitung sebagai amal soleh bagi dirinya, mengharap pahala di sisi Allah SWT. Ini yang paling rendah, kata Nabi SAW. Kemudian wal haya'u syu'batu minal iman, malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ya, malu yang sifatnya keimanan. Ya, dengan malu itu ya, seseorang malu untuk berbuat maksiat. Nah, itu yang dimaksud dengan al-haya syu'batun min al-iman. Nah, perhatikan hadis ini dikatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, a'laha qaulu la ilaha illallah, yang tertinggi, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah dalil tentang ucapan lisan berikrar dengannya dan amalan lisan berzikir dengannya, dari dua makna di sini. Pada sabda Nabi SAW, afdaluha a'laha, yang paling utama, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ada dua makna yang terkandung. Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah yang dimaksud pertama adalah ucapan lisan berikrar, mengikrarkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, amalan lisan berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Salah satu zikir yang disyariatkan adalah la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah. Nah, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, sudah diterangkan tadi ya, apakah itu duri, beling, kayu, kotoran, apa saja ya, yang bisa mengganggu pengguna jalan, kemudian dia menyingkirkannya dengan niat beramal salih, yahtasibul ajr innallah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk amal yang baik dan termasuk iman. Ya. Ini kata Nabi SAW, wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, kemudian wal haya'u syu'batan minal iman, samalu adalah cabang dari keimanan. Nah, malu yang merupakan keimanan, dengan malu itu, ya, dia tidak melakukan maksiat, malu melakukan maksiat. Seperti misalkan, na'am, seorang wanita malu, dengan malunya itu dia malu berkumpul dengan laki-laki, malu bercanda dengan laki-laki, malu tertawa dengan laki-laki, laki-laki yang bukan mahram maksudnya, non mahram ajnabi, malu berkelakar dengan laki-laki, malu buka aurat di hadapan laki-laki, ya, begitu. Nah, itu iman. Ya, begitu pula laki-laki juga begitu. Nah, dengan malu itu dia pun dengan malu itu dia malu melakukan kemungkaran, maksiat. Nah, baik. Malu ini adalah amalan kalbu. Malu adalah amalan kalbu. Tergolong amalan kalbu. Nah, maka itu kata Nabi SAW berhadis yang lain, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu memang sudah tidak punya malu, lakukan semaumu apa yang kamu lakukan. Nah, orang yang sudah tidak punya malu, segala macam dilakukan. Nah. Ya. Jadi malu itu adalah iman yang akan menghalangi dari hal-hal yang ya, yang dibenci, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai faedah di sini pada hadis yang kita dengar tadi, al-iman bil 70 syu'batan, iman adalah 70 cabang. Nah. Yang paling tinggi pokoknya tadi sudah kita dengar, yaitu la ilaha illallah. Nah, telah datang lafaz dengan bunyi bid'un wa sittuna syu'bah. Bid'un wa sittuna syu'bah. 70 bid'un wa sittuna, 60 lebih cabang. Nah, anak prosedurnya sedikit terganggu. Anak sudah mendengar azan. Berarti Mas sudah masuk Isya. Tadi katanya jam 7.10. Masih jauh sekali. Masih 15 menit dari jam 7. Sudah ada yang azan. Memang sudah masuk. Hah? Oh, 7 kurang. Nah, ini masih kurang 15. Dan muhim muadzinnya kalau memang... Nah, muadzin yang tahu ya. Tugasnya muadzin. Kalau sudah masuk waktu, langsung adzan aja, nah berhenti. Tayyib. Jadi, datang juga dengan lafaz bid'un wa sittuna syu'bah. 60 lebih cabang. Nah. Nah. Menurut Al-Albani rahimahullah, lafaz bid'un wa sab'una syu'bah itu lebih kuat Itu yang dibenarkan, dirojihkan oleh Al-Albani. Lafaz bid'un wa sab'un. Lebih kuat dari segi riwayat daripada bid'un wa sittun. Bahwa iman ada 70 lebih cabang, riwayat ini lebih kuat ya daripada riwayat yang bunyinya bid'un wa sittuna syu'bah, lebih dari 60 cabang. Nah, dalil yang ketiga, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadits ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak yang baik. Ya. Dalam bertutur kata dan dalam bertindak, berbuat. Jadi akhlak di sini meliputi tutur kata yang baik dan perbuatan yang baik. Tutur kata yang baik, amalan apa? Hah? Antum yang jawab, amalan lisan. Ya, perbuatan yang baik ini amalan jawarih, anggota tubuh lainnya. Tayyib. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengalihan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah hijrah ke Madinah. Nah, syariat yang pertama, sejak Nabi alaihi salam di Makkah, kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestine, di Syam. Nah, masjid urutan ketiga yang punya keutamaan setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestine. Nah, ketika di Makkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memadukan kalau sholat berkiblat ke Masjid Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis, memposisikan Ka'bah di tengah. Memposisikan Ka'bah di tengah. Nah, yaitu dengan cara Nabi menghadap ke utara, ke arah Syam, Palestina, di sana Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Maka Ka'bah di depannya. Nah, ketika pindah ke Madinah, ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam pindah ke Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam rindu untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sering menengadah ke arah langit. Ya, berharap-harap wahyu turun. Dan Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Nah, sehingga turun ayat yang memansuh, yang menghapus syariat tadi, yang kemudian merintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap ke Ka'bah. Nah, nah. Di antara rangkaian ayat itu dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dulu kalian beriman dengan beramal sholatnya menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Sekarang itu dihapus. Beriman dengan beramal sholat menghadap ke Ka'bah. Yang dulu, ya, yang dulu bukan berarti terus batal, sia-sia. Tidak. Wa ma kana Allah yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian yang dimaksud di sini Allah tidak sia-siakan apa? Amalan kalian dulu salat menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak disia-siakan, itu tetap dapat pahala meskipun sekarang ya kiblatnya beralih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membahasakan salat kaum mukminin yang dulunya salatnya menghadap ke Baitul Maqdis dibahasakan dengan iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, itu salat kalian. Ini menunjukkan ya bahwa amalan adalah iman. Ini menunjukkan bahwa salat yang merupakan amalan apa? Amalan apa salat? Jawarih, apa saja jawarihnya? Hah? Anggota tubuh apa saja? Hah? Iya, ringkasnya. Kalau mau dirinci betul ihram zikir ini panjang. Nah, apa saja jawari yang masuk di dalamnya? Hah? Lisan, anggota tubuh yang lainnya, hati masuk enggak? Apa? Khusyuk. Nah. Jadi salat meliputi amalan kalbu yaitu apa? Khusyuk. Khusyuk meskipun bukan rukun sholat, tetapi penentu pahala. Penentu pahala. 50% khusyuknya, 50% pahalanya. 5% khusyuknya, cuma 5% pahalanya. Nah. Hah? Baik. 90% khusyuknya, 90% pahalanya. Baik. Itu khusyuk, amalan hati. Nah, kemudian amalan lisan, takbiratul ihram, pembuka, salam, penutup, dan zikir-zikir. Ya, qiraatul Qur'an al-Fatihah, baca ayat, zikir-zikir, wajib, zikir-zikir sunnah, yang ada dalam sholat. Dan jawari yang lain. Nah, dan begitu. Ya, kepala, wajah, ya, yang diletakkan dalam sujud, tangan, lutut, kaki, kan begitu, punggung, semua ikut bergerak semua, beramal semua dalam sholat, iya kan? Lengkap, masya Allah. Tayyib, Allah bahasakan bahwa sholat itu dibahasakan dengan iman. Tayyib. Belum azan-azan ya? Nah, keasikan belajar. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kita beralih pada penjelasan yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Artinya iman bertambah, menguat. Bisa bertambah, menguat, bisa pula berkurang, melemah. Itu ya iman. Bisa bertambah, bisa menguat, bisa pula berkurang, melemah. Bertambah, menguat dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Berkurang melemah karena maksiat. Semakin banyak ketaatan, semakin bertambah dan semakin menguat, semakin sempurna keimanan seseorang. Semakin taat, semakin sempurna imannya. Semakin bermaksiat, semakin berkurang dan semakin melemah imannya. Terus bermaksiat, menurun, menurun, melemah, berkurang. Nah. Sampai dia bertobat, menarik diri, mencabut diri dari maksiat, menyesal, tobat. Ya. Baik di sini. Ya. berhenti mengalami penurunan dengan tobatnya. Nah, membaik keadaannya. Apalagi disertai setelah itu dengan inabah. Al-iqbal ala Allah bita'atihi. Kembali. Merujuk dirinya kembali kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, akan membaik, naik kembali, bertambah, ya, menguat lagi, begitu. Nah, itu iman. Yang kuat dan sempurna imannya dinamakan mukmin yang sempurna. Mukmin kamilul iman istilahnya, mukmin yang sempurna. Yang lemah imannya karena dosanya, maksiatnya, ya, karena dosa besar yang dilakukannya, kefasikan yang dilakukannya, dinamakan mukmin naqisul iman. Mukmin naqisul iman, mukmin yang lemah imannya, atau fasik, berstatus fasik. Ini status. Status mukmin yang kuat imannya, sempurna imannya, tidak punya dosa besar, tidak punya kefasikan. Ya. Andaikan pernah ada, tapi dia taubat, membaik keadaannya. Kemudian ya, dia istiqomah di atas ketaatan. Maka dia berstatus mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Adapun mukmin yang lemah imannya karena dia punya dosa besar, kefasikan, dia tidak bertobat darinya. Masih di atas dosa itu, masih membawa ya dosa itu, kefasikan itu, dan dia belum bertobat darinya. Nah, maka dia berstatus fasik karena kefasikannya, dosa besar yang dilakukannya. Dia masih dinamakan mukmin, statusnya masih mukmin. Dia tidak keluar dari keimanan, tapi mukminnya bukan lagi mukmin yang sempurna, tapi mukmin naqisul iman, mukmin yang lemah imannya. Itu. Ya. Ini status di dunia, penamaannya. Ya. Penamaannya di dunia, statusnya seperti itu. Di akhirat nasibnya mukmin yang sempurna imannya masuk jannah, tidak terancam neraka, tidak terancam neraka, masuk jannah, ya, langsung. Dan ini terbagi dua. Yang pertama al-muqarrabun, as-sabiqun. Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. As-sabiqun, yang mendahului yang lainnya. Mendahului dengan an-nawafil ba'da al-fara'id. Mendahului yang lainnya sehingga didekatkan di sisi Allah dengan amalan-amalan sunnah, nafilah. Ya, selain amalan-amalan fardunya. Ini al-muqarrabun, al-sabiqun. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama, yang tertinggi. Yang kedua adalah al-abrar, al-muqtasidun. Ya. Al-abrar al-muqtasidun, yang menyederhanakan dirinya, mencukupkan dengan amalan-amalan fardu. Selain di samping meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dia mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib. Ya. Dia tidak melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah, nafilah, nawafil, tidak. Nah, hanya mencukupkan dengan itu. Yang penting kewajiban tertunaikan, hal-hal yang haram ditinggalkan. Ya. Ini al-abrar muqtasidun. Dua status ini, dua-duanya mukmin, nah, kamilul iman, qawiyul iman, kuat imannya. Itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Nah, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah SWT. Mu'min yang qawi, yang kuat imannya. Ini dua ini tadi. Nah, kemudian yang mu'min naqisul iman, mu'min yang lemah imannya, lemah iman, yang fasik, ya, statusnya fasik, nasibnya di akhirat tahtal masyiah, tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nasibnya tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak merahmati, mengampuni, memaafkan, bisa masuk langsung dalam surga. Jika Allah menghendaki mengadabnya terlebih dahulu dalam neraka, diadab. Dan akan berakhir adabnya, imma dengan sudah berakhir adabnya, ya, atau keluar dengan syafaat. Ini yang berstatus fasik. Jadi tidak kekal dalam neraka. Nah. Ini yang disebut oleh Nabi pada kelanjutan hadis tadi, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat, itu tuh, dua tadi. Apa tadi? Yang pertama yang paling tinggi, al-muqarrabun as-sabiqun, yaitu mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, melengkapi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya. Misalkan, kalau sholat fardu bukan cuma sholat lima waktunya, sholat-sholat rawatibnya juga dijaga. Ya, belum lagi amalan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat duhanya, qiyamul lailnya, masya Allah. Ya, atau bahkan sholat-sholat sunnah mutlaknya. Puasa bukan cuma Ramadan, puasa-puasa sunnahnya. Zakat bukan cuma zakat mal, ada sedekah-sedekahnya yang sunnah. Infak-infak yang lain selain zakat malnya. Gitu. Ya, berhaji, berumrah bukan cuma sekali haji, sekali umrah yang wajib. Haji lagi yang berikutnya, umrah lagi yang berikutnya, yang sunnah-sunnah. Nah, ini al-muqarrabun as-sadiqun, mendahului yang lainnya dengan banyak nawafil. Nah, yang kedua apa? Al-abrar al-muqtasidun. Nah, mencukupkan dengan yang wajib. Sudah. Meninggalkan yang haram, mengerjakan kewajiban. Sudah. Salat fardu, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya selalu dijaga. Nah, sudah. Rawatib enggak? Nah. Ya. Puasa yang penting puasa Ramadan, dah. Zakat mal itu naikkan, dah. Nah. Ini termasuk yang kuat imannya, tidak melakukan keharaman, terus di atas ketaatan. Tapi tingkatannya, tingkatan yang kedua, al-abrar al-mufassidun. Ini termasuk dalam al-mu'minul qawi, ahabbu ila Allah, ini lebih dicintai oleh Allah. Min al-mu'minul dha'if, daripada mu'min yang dha'if, mu'min yang lemah imannya, yaitu mu'min yang fasik. Mu'min yang dha'if imannya adalah mu'min yang fasik. Wa fi kullin khair, pada masing-masing ada kebaikan, karena masing-masing masih ada keimanannya. Hatta yang fasik imannya masih ada, meskipun imannya lemah, itu masih kebaikan. Nah, fi kullin khair. Yang tidak ada khairnya siapa? Kalau statusnya sudah keluar dari status mukmin muslim, statusnya berubah menjadi apa? Kafir, murtad. Nah, ini sudah. Kalau melakukan pembatal keislaman, pembatal keimanan, maka ini statusnya murtad, sudah tidak ada kebaikan padanya, nasibnya di akhirat kekal di neraka. Nah, apakah ada amalan yang jika ditinggalkan, ya, menyebabkan seseorang amalan wajib yang diwajibkan dalam syariatnya, jika ditinggalkan menyebabkan seseorang statusnya bukan lagi mukmin dhaiful iman, bukan lagi fasik, tapi statusnya kafir murtad, pada matan berikutnya Imam Ahmad menyebutkan barang siapa meninggalkan salat dia kafir, statusnya menjadi kafir dan halal darahnya. Yani penguasa menghukumnya dengan dieksekusi, dibunuh jika dia tidak bertobat. Nah, dia berstatus kafir murtad, tidak mau salat. Yakni setelah keyakinan, meyakini bahwa salat 5 waktu wajib, tapi tidak mau salat karena malas. Kalau ditanya, ya salat. Nah. Kamu percaya, yakin salat 5 waktu wajib? Iya. Wajib, saya meyakini wajib. Sholat nanti aja. Malas. Nah, saya tidak mau sholat karena malas. Tapi yakin dia bahwa itu memang menyadari bahwa dirinya salah, tidak melaksanakan kewajiban. Nah, meninggalkan sholat karena malas. Ya, menurut salah satu pendapat, dan itu salah satu riwayat yang disandarkan kepada Imam Ahmad, dan seperti yang disebutkan di sini, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas murtad, termasuk naqid min nawaqidil iman wal islam, salah satu pembatal keimanan keislaman. Ya, tetapi masalah ini masalah khilafiyah yang akan kita bahas nanti secara lengkap pada pertemuan berikutnya. Nah, adapun kalau tidak membayar zakat karena bakhil, kikir, ya, yang jelas itu fasik. Nah, tidak berpuasa di bulan Ramadan karena malas, ya, tidak mau berjuang, tidak mau bersabar, tapi meyakini wajibnya, fasik. Nah, barakallahu fikum. Jadi karena waktu tidak mungkin kan kita tuntaskan, ya, setuntas-tuntasnya pembahasan ini. Nah, masih tersisa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah, menguat dengan ketaatan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman berkurang, melemah dengan maksiat, dengan dosa. Dan yang tersisa dari pembahasan-pembahasan termasuk masalah meninggalkan sholat karena malas setelah meyakini apakah murtad kafir seperti salah satu riwayat dari Imam Ahmad seperti dalam usul sunnah, ataukah hanya fasik seperti riwayat yang lain dari Imam Ahmad yang sama dengan pendapat Syafi'i, Malik, Abu Hanifah yang hanya mengatakan bahwa orang yang tidak sholat karena malas fasik, tidak sampai pada tingkatan murtad. Nah, itu semua kita akan bahas lengkap insyaallah pada daurah berikutnya biidznillah wa bi'aunih. Dan kita cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.